Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas al-ka'idatul ula, kaidah yang pertama, yaitu kaidah yang menyatakan bahasanya ad-dinu mabniyun ala aslaini azimain. Bahasa Islam dibangun di atas dua prinsip penting, yaitu memurnikan ibadah hanya bagi Allah dan hanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka penjelasan dari Syaikhul Al-Fauzan hafizhahullah taala beliau sampaikan, maka perbedaan pendapat itu ada di tengah-tengah manusia sejak masa yang lama. Maka jalan masing-masing orang atau berbagai kelompok orang berbeda-beda. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-213, Allah katakan kana nasu ummatan wahidah. Dulu manusia itu dalam satu umat, yaitu satu agama. Ummah di sini maknanya adalah din. Dulu manusia dalam satu agama, fa ba'athallahu nabiyyin wa nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi yang memberikan kabar gembira berupa surga bagi orang-orang yang beriman dan kabar ancaman berupa neraka bagi orang-orang yang durhaka. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, dan Allah turunkan kitab bersama mereka para nabi bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Liyahkuma bainan nas, untuk menetapkan hukum yang diperselisihkan di antara manusia. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi, untuk menetapkan hukum di antara manusia dalam perkara yang mereka perselisihkan. Wa makhtalafa fihi ila alladziina utuuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, dan tidaklah berselisih tentangnya kecuali orang-orang yang diberi kitab setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Dan surat Al-Baqarah 213 ini dijelaskan oleh Yunus 19. Karena jika tanpa dijelaskan Yunus 19, ada yang muskil, ada yang sedikit merancukan atau membingungkan. Yaitu di awal ayat, manusia itu dalam satu agama, lalu Allah mengutus para nabi. Kalau mereka dalam satu agama, kenapa perlu diutus para nabi? Maka dijelaskan di surat Yunus ayat yang ke-19, "Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu." Tidaklah manusia dulunya kecuali dalam satu agama, yaitu bertauhid, menyembah Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Fakhtalafu, lalu mereka berselisih, ada yang menyekutukan Allah dan ada yang tetap mengesakan Allah. Ini setelah terjadi perselisihan di dunia manusia antara orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dengan orang yang menduakan Allah dengan yang lain, lalu Allah turunkan para nabi. Allah kirimkan para nabi yang menjelaskan kepada mereka manakah jalan yang benar dari dua jalan yang diperselisihkan oleh manusia. Jalan orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah jalan orang yang menduakan Allah dengan yang lain. Fal khilaf, maka perselisihan itu terjadi di antara manusia sejak waktu yang lama. Akan tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah utus para utusannya dan Allah turunkan berbagai kitab, itu berbagai kitab suci, supaya para nabi, para rasul bisa menetapkan hukum di tengah-tengah manusia dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga ada kata putus di manakah yang benar. Maka itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, supaya manusia tidak dalam kebingungan, terus-menerus dalam kebingungan mau memilih jalan yang mana di antara jalan yang beraneka ragam di tengah-tengah manusia. Maka jalan yang mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala Dan itulah siratal mustaqim, jalan Allah yang lurus itu tunggal dan tidak berbilang. Dan tidak ada macam-macam di dalamnya. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-An'am 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Maka inilah jalanku yang lurus, maka itu ikutilah jalan tersebut dan janganlah kalian mengikuti berbagai macam jalan yang menyimpang, maka kalian akan terpisahkan dari jalan Allah yang lurus. Maka yang namanya jalan hidup, pendapat dan jalan hidup, maka itu banyak sekali. Yang banyak tersebut karena produk manusia dan hasil pemikiran manusia. Tidak bisa dibatasi dengan bilangan tertentu. Karena setiap orang bisa bikin jalan sendiri dengan pikirannya. Dan setiap kelompok juga bisa bikin jalan hidup dan prinsip-prinsip hidup sendiri. Jalan dan manhajan dan jalan hidup yang mereka ikuti. Akan tetapi jalan yang benar-benar mengantarkan kepada ridha Allah Jalla wa'ala adalah jalan yang tunggal. Itulah jalan para rasul. Yang ini adalah jalan para rasul dari rasul pertama sampai rasul terakhir. Itulah jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Itulah para nabi, siddiq, syuhada dan orang-orang saleh, dan mereka adalah sebaik-baik kawan. Dan itulah jalan yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap rakaat dalam salat kita, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami satu jalan, bukan banyak jalan, shirat. Satu jalan, yang jalan tersebut adalah jalan yang lurus yang akan mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan ini ya, atau shiratal mustaqim ini perlu mendapatkan penjelasan supaya orang tidak mengalami kehancuran, supaya bisa membedakan antara jalan tersebut dengan berbagai macam jalan, berbagai macam manahij jalan hidup atau jalan beragama, wal madzahib dan sama maknanya jalan, dan berbagai perkataan dan pendapat yang dijadikan prinsip dan dijadikan panduan dalam hidup. Maka kita memerlukan, maka tidak boleh tidak perlu adanya penjelasan tentang jalan yang benar dan jalan yang lurus itu. Sehingga setiap orang yang Allah inginkan untuk mendapatkan hidayah bisa meniti dan melewati jalan tersebut. Dan manusia di setiap zaman itu memerlukan penjelasan tentang jalan tersebut. Jalan yang mengantarkan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan jalan tersebut yang merupakan jalan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, landasannya dan kaidah pokoknya adalah dua poin. Al-ikhlasu lillah wal muta'abatu lirrasul. Beribadah hanya kepada Allah dan beragama mengikuti tuntunan dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang maka setiap orang yang ada pada dirinya dua poin ini, dia adalah seorang yang mukhlishan lillah, memurnikan ibadahnya untuk Allah, perkataannya dan perbuatannya dan niatnya serta maksudnya ditujukan hanya untuk Allah, dan dia adalah orang yang ittiba mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perilaku, dalam prinsip-prinsip beragama dan dalam ibadah, maka orang tersebut itulah orang yang berjalan di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus. Dan terdapat banyak ayat dan hadis yang menunjukkan hal ini. Maksudnya orang yang berada di atas jalan yang benar adalah orang yang ada padanya dua poin di atas. Di antara dalil ayat adalah firman Allah di surat Al-Baqarah ayat yang ke-112, Allah katakan, bala, bahkan yang benar, man aslama wajhahu lillah, siapa yang memasrahkan wajahnya, dirinya dan niatnya untuk Allah, wa huwa muhsinun, dan dia adalah orang yang berbuat baik, falahu ajruhu inda rabbi, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan dia tidak akan merasa khawatir, merasa ketakutan berkaitan dengan masa depannya, yaitu akhirat yang akan dia jumpai. Wala hum yahzanun, dan dia tidak bersedih dengan dunia yang dia tinggalkan, dengan apa yang telah terjadi, yaitu dunia yang telah dia tinggalkan. Maka ayat ini adalah bantahan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang Allah ceritakan di ayat sebelumnya 111. Biasanya orang Yahudi mengatakan yang masuk surga hanya Yahudi. Orang Nasrani juga mengatakan yang masuk surga hanya Nasrani. Maka Allah bantah perkataan mereka dengan Allah katakan, bala, itu semua tidak benar. Itu semua tidak benar, karena yang benar, siapa saja yang memasrahkan dirinya, niatnya dan ibadahnya untuk Allah, dan dialah orang yang berbuat baik, itulah orang yang berhak untuk masuk surga. Maka Allah sampaikan dalam Al-Baqarah 112, atau sebelum, maka mereka Yahudi dan Nasrani meniadakan adanya orang yang masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Maka Allah bantah dengan Allah katakan, bala, itu tidak benar. Artinya ini adalah bantahan untuk tindakan mereka yang membatasi penghuni surga hanya mereka, dan peniadaan mereka yang meniadakan orang-orang selain mereka yang akan masuk surga. Maka Allah sampaikan yang benar, tolak ukur yang benar adalah yang akan masuk surga adalah semua orang yang memasrahkan wajahnya untuk Allah, dan dia adalah orang yang berbuat baik. Inilah yang akan masuk surga. Adapun orang yang tidak ada padanya dua hal ini, maka dia tidak akan masuk surga meskipun dia mengaku-ngaku kalau dia akan memasukinya. Meskipun dia mengaku-ngaku tidaklah akan masuk surga kecuali dirinya. Maka Allah sampaikan bahasanya orang yang berhak masuk surga adalah yang pertama, aslama wajhahu lillah. Orang yang memasrahkan wajahnya, artinya memurnikan niatnya hanya untuk Allah. Yang dimaksud dengan wajah di sini adalah al-ikhlasu lillah, qasduhu wa niyatuhu. Yang dimaksud dengan wajah di sini adalah maksud dan niatnya. Maksud dan niatnya dia murnikan hanya karena Allah. Sehingga akhlasa wajhahu, aslama di sini maknanya akhlasa, memurnikan, dan wajah di sini maknanya adalah maksud dan niat. Sehingga syarat yang pertama, poin yang pertama adalah dia adalah seorang yang mengikhlaskan, memurnikan maksud dan niatnya, tawajuh, konsentrasi hatinya dan arahnya hanya untuk Allah. Ini syarat pertama untuk berhak menjadi orang yang masuk surga. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua Allah sampaikan, wa muhsinun, dan dia adalah orang yang berbuat baik, melakukan amal kebajikan. Dan seorang itu tidak akan bisa mengetahui manakah amal kebajikan dan bukan kecuali melalui jalan Nabi. Maka Nabi lah yang memberitahukan kepada kita manakah amal-amal yang bernilai kebaikan yang mengantarkan kepada Allah dan mana yang bukan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan bahwa muhsinun, dan dia adalah orang yang berbuat baik, artinya dia adalah orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak semua orang yang melakukan satu amalan, satu amal ibadah, meskipun dia lakukan hal tersebut dengan penuh ketulusan, maka tidak semua orang yang beramal, amalnya adalah amal yang mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua amal meskipun itu ikhlas, jika tidak mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu tidak boleh tidak, haruslah agar amal itu diterima, orangnya adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam amal yang dia kerjakan. Dalil yang lain dari ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kaidah ini adalah firman Allah di surat Al-Baqarah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah. Kecuali supaya menyembah Allah mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan ibadahnya hanya ditujukan kepada Allah, tidak pada lainnya. Maka dalam ayat ini juga terdapat dua syarat, mengisyaratkan dua poin di atas. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah Allah. Dan seorang itu tidaklah bisa menyembah Allah, dan tidaklah dikatakan menyembah Allah, beribadah kepada Allah, manakala dia, kecuali jika dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dia mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimat ini, tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka menyembah Allah, adalah dalil bahasanya agama harus berdasarkan perintah. Yang namanya ibadah harus berdasarkan perintah, harus berdasarkan syariat. Tidak boleh berdasarkan pikiran yang dibuat-buat orang. Tidak pula boleh berdasarkan ide-ide yang dipilih oleh mereka, oleh manusia untuk diri mereka sendiri. Namun agama harus mengikuti perintah, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua ibadah yang tidak diperintahkan oleh Allah jalla wa ala, maka itu adalah ibadah yang sia-sia, karena itu adalah amalan yang mengada-ada. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man amila amalan laisa ali amruna fawaraddun, siapa yang melakukan satu amal ibadah yang tidaklah kami perintahkan, tidaklah kami ajarkan, maka itu adalah amal ibadah yang tertolak. Dan Nabi sampaikan bahasanya, setiap amalan yang tidak ada tuntunannya, maka itu adalah penyimpangan. Maka wama umiru, tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka menyembah Allah. Maka dari kata-kata umiru, mereka diperintah, ini mengisyaratkan agama harus mengikuti perintah, ibadah harus mengikuti tuntunan, tidak boleh ngarang-ngarang sendiri, tidak boleh berkreasi, tidak boleh berinovasi, tidak boleh berimprovisasi. Namun harus mengikuti apa juknis, juklak, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bikin juknis sendiri. Tidak boleh bikin aturan main sendiri. Namun harus mengikuti aturan main yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga bisa kita katakan liya'budullah, supaya mereka menyembah Allah. Dan orang tidaklah bisa menyembah Allah dengan benar kecuali jika dia mengikuti manusia yang tahu hal-hal apa sajakah yang mendekatkan kepada Allah. Dan satu-satunya manusia yang tahu hal apa sajakah yang mendekatkan kita kepada Allah adalah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukhlishina lahuddin, maka tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Dan ini adalah poin yang kedua, yaitu al-ikhlas, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Artinya tidak ada dalam niatnya, maksudnya, dan keinginan hatinya satupun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan maksudnya adalah tulus untuk Allah. Maka jika dalam maksudnya ketika melakukan satu ibadah terdapat sesuatu selain Allah, maka amal ibadah tersebut adalah amal yang tertolak. Meskipun amal ibadah tadi sama persis dengan apa yang Nabi ajarkan. Meskipun dia mengikuti dalam amal ibadahnya ajaran syariat. Seandainya dia mengerjakan sholat misalnya, dan tidaklah diragukan bahasanya sholat adalah min shomil jin, termasuk inti agama. Namun seandainya ada orang yang sholat dan dia inginkan dengan sholatnya itu riya wa sum'ah, dia inginkan dengannya pamer untuk dilihat orang ataukah didengar orang. Misalnya sholatnya sholat jahriyah, sholat maghrib, isya dan subuh, maka dia ingin sholatnya didengar orang. Atau ada seorang yang bersedekah dan dia ingin dengan sedekahnya itu mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia. Atau seorang yang berjihad, berperang di jalan Allah, supaya dia dipuji kalau dia adalah seorang pemberani. Maka hal-hal di atas adalah amal-amal yang disyariatkan, amal yang merupakan bagian dari syariat. Namun manakala niatnya, maksudnya, ada padanya, menduakan Allah dengan selain Allah, maka amal tersebut menjadi amal yang sia-sia. Wakana min ahli nar, dan pelakunya layak untuk dimasukkan ke dalam neraka. Maka inilah kaidah pertama yang wajib bagi setiap orang yang ingin mendapatkan ridha Allah untuk berjalan di atasnya, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah, memurnikan niat hanya untuk Allah Azza wa Jal, dan dalam beribadah, dalam berislam, mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini berkaitan dengan masalah keikhlasan. Nabi menyampaikan bahasanya semua amal itu pasti dilakukan dengan niat, dan setiap orang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka yang jadi tolak ukur, ini menjadi tolak ukur itu bukan hanya semata-mata sisi lahiriah dari amal. Namun termasuk yang jadi tolak ukur adalah maksud dari pelaku amal tersebut. Jika maksudnya dan niatnya khalisan lillah, tulus untuk Allah Azza wa Jal, di samping dia memiliki niat yang tulus diiringi dengan solahul amal, amal yang dilakukan adalah amal yang baik, yaitu amal yang mutabaqah, yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amal semacam ini inilah amal yang ada manfaatnya. Adapun orang yang maksudnya niatnya adalah selain Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya bukanlah tergolong amal soleh. Bukan pula amal yang diterima. Oleh karena itu, kemudian Nabi contohkan dalam hadis masalah niat. Maka siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka itulah hijrah yang bermanfaat. Maka itulah hijrah yang karena Allah, yang akan mendapatkan pahala dari Allah. Yakni maka artinya siapa saja yang hijrahnya, contoh beramal yaitu hijrah, dan hijrah adalah termasuk amal yang paling utama. Dan hijrah yang Nabi maksudkan dalam hadis ini adalah berpindah dari negeri kemusyrikan menuju negeri tauhid dan negeri Islam. Nah, maka manusia yang berpindah meninggalkan negeri atau masyarakat kafir, pindah ke negeri Islam dan masyarakat kaum muslimin, itu berbeda-beda niatnya. Maka siapa saja yang niat hijrahnya adalah lari ingin menyelamatkan agama dan bermaksud untuk mengharap wajah Allah, maka itu hijrah yang benar, dan itulah hijrah yang diterima di sisi Allah Azza wa Jal. Adapun orang yang berhijrah karena dunia atau berhijrah karena ingin mendapatkan kekayaan dan harta, fahuwa, maka orang tersebut meskipun secara lahiriah dia adalah seorang yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hakikatnya dia adalah berhijrah karena niat hijrahnya. Boleh jadi dia niat berhijrah untuk berdagang, atau niat berhijrah untuk menikahi seorang perempuan, maka yang dia dapatkan hanyalah sebagaimana yang dia niatkan. Meskipun dia berhijrah bersama orang-orang yang berhijrah, karena niatnya adalah untuk selain Allah, maka jadilah yang dia dapatkan adalah sebagaimana niat hijrahnya. Dan dia tidak tergolong muhajiran ilallahi wa rasulihi, orang yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, namun dia berhijrah sebagaimana apa yang dia maksudkan. Meskipun dia mengklaim dan meskipun dia menampakkan diri, pura-pura menampakkan bahasanya dia adalah orang yang berhijrah untuk Allah dan Rasulnya. Karena Allah tahu maksud dan niat. Dan Allah lah yang akan membalas berbagai macam amal. Fayujazi kullan bima ya'lamu. Maka Allah akan balas masing-masing orang sesuai dengan apa yang Allah ketahui terkait dengan isi hati orang tersebut. Apakah isi hatinya adalah ikhlas, ataukah isi hatinya adalah menduakan Allah dengan lainnya. Maka dari di antara yang tadi kita baca, ketika seorang itu amalnya sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun niatnya tidak benar, tadi dikatakan, maka itu bukanlah amal yang soleh. Maka amal itu disebut amal yang soleh manakala memenuhi dua hal ini: ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala dan sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ikhlas dan tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, maka bukan amal yang soleh. Meskipun kayaknya soleh dan kelihatannya soleh, demikian juga amal yang sesuai dengan petunjuk Nabi namun tidak ikhlas, tidak karena Allah Subhanahu Wa Taala, juga tidak tergolong amal yang soleh. Cuma tergolong amal yang kayaknya soleh dan kelihatannya adalah amal yang soleh. Kemudian Nabi contohkan di hadis tentang masalah niat, Nabi contohkan satu amal yang sama karena perbedaan niat, maka terdapat perbedaan nilai. Ada orang yang sama-sama amalnya adalah amal hijrah, maka ada yang berniat dengan niat yang benar, maka inilah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun amalnya, manakala niatnya adalah niat yang berbeda, niat untuk mendapatkan kekayaan dunia atau bahkan untuk menikahi wanita, maka paling banter dia mendapatkan apa yang dia niatkan jika Allah menghendakinya. Artinya boleh jadi sudah susah payah berhijrah dan ternyata enggak jadi menikahi wanita yang diinginkan. Maka saya tambahkan, maka yang dia dapatkan adalah apa yang dia niatkan jika Allah menghendaki terwujudnya apa yang dia niatkan. Karena belum tentu Allah menghendaki dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Ada orang-orang yang berniat dengan niat yang buruk dan Allah, dan dia pun mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan, yaitu niat yang buruk. Namun ada orang yang melakukan amal kebajikan, dia berniat dengan niat yang tidak benar, dan dia pun tidak mendapatkannya. Khosirat dunia wal akhirah. Maka dia rugi dunia dan akhirat. Maka niat dunianya tidak dia dapat, pahala akhirat juga sudah hilang. Maka dia adalah orang yang merugi dunianya dan akhiratnya. Maka tadi kita sampaikan, maka orang yang berniat dengan niat yang tidak benar, maka dia mendapatkan hanya sebagaimana apa yang dia niatkan jika Allah menghendakinya. Jika Allah menghendaki terwujudnya apa yang dia niatkan. Jika Allah tidak menghendaki untuk terwujudnya apa yang dia niatkan, maka dia pun tidak mendapatkannya. Dan berkaitan dengan hadis innamal a'malu binniyat, sebagian orang beranggapan bahwasanya hadis ini memiliki sababul wurud, yaitu ada satu kisah seorang yang disebut dengan Muhajir Ummu Qais. Dan kisah Muhajir Ummu Qais adalah kisah yang sahih, dinilai sahih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari. Adanya seorang yang berhijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, karena persyaratan dari Ummu Qais. Ummu Qais mengatakan, saya mau menerima lamaranmu asalkan engkau ikut berhijrah denganku ke Madinah. Maka akhirnya laki-laki tersebut dan ikut berhijrah ke Madinah, menjadi muslim dan ikut hijrah ke Madinah. Masuk Islamnya dan hijrahnya. Nah, karena Ummu Qais. Maka orang tersebut kemudian disebut oleh banyak orang dengan sebutan Muhajir Ummu Qais. Orang yang berhijrah karena mencari wanita pujaan hatinya. Nah, memburu wanita yang dikasihinya, yaitu Ummu Qais. Nah, sebagian orang beranggapan bahwasanya hadis niat, innamal a'malu binniyat, dan cerita Nabi tentang orang yang melakukan amal hijrah karena menikahi wanita itu punya hubungan dengan kisah Muhajir Ummu Qais. Yang benar, keduanya tidak berhubungan. Muhajir Ummu Qais adalah kisah yang sahih. Hadis niat juga hadis yang sahih, namun keduanya tidak berhubungan. Kisah Muhajir Ummu Qais bukan sababul wurud, bukan sebab historis yang mendorong Nabi untuk menyampaikan hadis niat, hadis innamal a'malu binniyat. Maka meskipun Muhajir Ummu Qais ini juga tercela dengan perbuatannya berhijrah karena ingin menikah. Maka kenapa dia Muhajir Ummu Qais ini tercela dengan perbuatannya? Bukankah dia berniat-niat yang baik, ingin menikahi wanita salihah, memburu wanita salihah, rela berjuang untuk mendapatkan wanita salihah? Kenapa dia dicela? Dengan diberi label Muhajir Ummu Qais oleh para sahabat. Padahal kan niatnya niat yang baik, niat yang baik, cari perempuan yang baik-baik, dan itu bukan untuk dipacari, bukan untuk dizinai, untuk dinikahi. Nikahkan baik. Kemudian cari wanita salihah juga itu maksud yang benar. Kenapa Muhajir Ummu Qais mendapatkan nilai miring, nilai negatif dengan perbuatannya? Padahal dia bukan mau dipacari, ini mau dinikahi. Dan ini wanita yang dicari juga bukan wanita sembarangan wanita yang nemu di jalan, yang enggak karu, atau nemu di mall. Bukan, namun wanita baik-baik. Maka apa yang menyebabkan Muhajir Ummu Qais ini tercela? Maka dia tercelanya adalah faktor pokoknya. Kenapa dia tidak jadikan niat untuk Allah dan Rasulnya sebagai niat pokok? Yang dengan itu dia malah mendapatkan dunia dan akhirat. Manakala dia jadikan niat pokoknya, niat nomor satunya adalah ikhlas karena perintah Allah dan Rasulnya. Adapun kok kemudian terus kemudian dapat istri salihah dan itu dinikahi. Karena betapa banyak orang yang cari-cari juga enggak dapat. Maka tentu ini tentu lebih baik. Jauh lebih baik daripada dia jadikan niat pokoknya, maksud yang utamanya adalah semata-mata untuk mendapatkan wanita. Kemudian kaidah yang kedua, anna masdar tasri wa da'wati wal ibadati huwa al-Qur'anu was sunnatus sahihah. Kaidah yang kedua, kaidah penting dalam beragama, yang kedua adalah sumber hukum. Sumber materi dakwah dan sumber landasan untuk beribadah adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan yang dimaksud dengan hadis sahih dalam hal ini, sahih dalam makna luas, tercakup di dalamnya hasan. Oleh karena itu, sejumlah ulama memberi nama judul kitabnya dengan mengatakan sahih, meskipun di sana ada sahih, dan demikian juga hasan. Misalnya, Sya'al Albani punya sahih jami' shaghir, dan tidak semuanya sahih. Ada yang sahih dan ada yang hasan. Maka sumber tasri, sumber hukum. Dan demikian juga landasan, rambu-rambu dalam dakwah, serta landasan dalam beribadah adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bukan mimpi, bukan dongeng, bukan cerita. Namun Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berdasarkan hadis yang sahih. Dalil kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala: Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, wala tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah wahyu yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kalian mengikuti selainnya. Kemudian mengikuti selain Allah Subhanahu wa taala dan perintahnya dan kemauannya. Yang selain Allah Subhanahu wa taala itu demikian kalian cintai. Oleh karena itu disebut dengan aulia. Yang artinya para kekasih. Padahal yang dimaksudkan adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu disebut aulia, yang artinya para kekasih, karena orang yang menyembahnya itu demikian besar cintanya kepadanya, rela berkorban, rela mati bahkan untuk sesembahannya. Wa atti'ullaha wa rasulahu la'allakum turhamun, ta'allah kalian pada Allah dengan mentaati Al-Qur'an, ta'allah kepada Rasul dengan mengamalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat Allah. Maka ayat ini dalil bahasanya di antara sebab supaya kita mendapatkan rahmat Allah adalah bersemangat untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah juga berfirman di surat Az-Zukhruf 43, fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka 'ala siratin mustaqim. Pegang teguhlah wahyu yang diturunkan kepadamu, sesungguhnya engkau di atas jalan yang lurus. Di surat Al-Hujurat Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Kata Ibnu Abbas atau diriatkan dari Ibnu Abbas, artinya la takunu khilafal kitab wa sunnah, janganlah kalian berkata-kata, janganlah kalian mengeluarkan pernyataan dan perkataan yang pernyataan dan perkataanmu tersebut bertolak belakang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka siapa saja yang perkataannya dan berpendapat yang menyelisih Quran dan Sunnah, maka dia telah lancang terhadap Allah dan Rasulnya. Ya, demikian yang kita baca, kita lanjutkan ba'da isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin.